الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, kita masih diberikan taufik, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan oleh Allah azza wa jal di tengah-tengah kesibukan kita semuanya untuk bisa menyempatkan diri menghadiri majlisul ilmi, majlis yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa pada malam Kamis kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada tafsir surah Al-Mujadilah. Tafsir surah Al-Mujadilah ayat yang kelima telah selesai, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Kita masuk pada ayat yang ke-5 dan seterusnya sampai ayat yang ke-7 insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya kubitu kama kubital ladzina min qablihim, mereka akan dihinakan sebagaimana dihinakannya orang-orang sebelum mereka. Sesungguhnya orang-orang yang menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka akan dihinakan sebagaimana telah dihinakan orang-orang sebelum mereka. Wa qad anzalna ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas. yang nyata. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas, yang nyata. Walil kafirina azabun muhin. Dan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Dan bagi orang-orang kafir, azab yang menghinakan. Ayat yang ke-6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Hari di mana Allah membangkitkan mereka semuanya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semuanya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Maka Allah memberitakan kepada mereka apa-apa yang telah mereka amalkan. Maka dia, Allah Tabaraka wa Ta'ala, memberitakan kepada mereka apa-apa yang telah mereka amalkan. Ahsahullahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sementara mereka melupakannya, dan mereka melupakannya. Allah Subhanahu wa taala menghitungnya dan mereka melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu, atau dan Allah atas segala sesuatu Maha menyaksikan. Ayat yang 7. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah, yakni taro, yakni tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Perhatikan, jangan ngelamun. Termasuk kurang adab ya kan, Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika belajar taklim, tangannya sibuk bermain pena, sibuk bermain apa yang lainnya, tidak perhatian ya kan, Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Atau yang habis ngangkat sibuk apa ngambili bekas-bekas yang ada di kukunya, atau yang habis, atau yang kukunya cantengan, sibuk menceti apa di apa ya, digitulah. Ini kurang adab khonafidin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kurang perhatian, kurang perhatian. Nah, kalau di zaman dahulu apa yang dalam kitab-kitab para ulama yang disebutkan adalah memain-mainkan pena atau memain-mainkan jari jemari, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Juma'ah dalam kitab Tadzkiratus Sami. Nah, jangan sampai seorang itu ketika belajar ataupun dalam kitab yang lainnya dia sibuk memainkan pulpennya ataupun sibuk memainkan jari jemarinya atau yang lainnya, yang menunjukkan kurang perhatian. Nah, apalagi posisi apa di depan orang yang mengajarnya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada tiga orang yang melakukan pembicaraan rahasia, illa huwa rabi'uhum, kecuali dia, yakni Allah Subhanahu wa taala yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidaklah lima orang yang melakukan pembicaraan rahasia kecuali dia, Allah tabaraka wa taala yang keenam. Wala adna min dzalika wala aktsara, dan tidaklah lebih rendah atau lebih sedikit dari itu, dan tidak pula lebih banyak, lebih sedikit dari tiga, dan tidak lebih banyak dari lima, tidaklah lebih sedikit dari itu, dan tidak pula lebih banyak, illa huwa ma'ahum aynama kanu, kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Illa huwa ma'ahum aynama kanu, kecuali dia, Allah tabaraka wa ta'ala, bersama mereka dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah. Kemudian dia, Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberitakan kepada mereka apa-apa yang telah mereka amalkan nanti pada hari kiamat. Apa-apa yang telah mereka amalkan pada hari kiamat nanti. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat yang kelima, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sesungguhnya, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang memusuhi, menentang Allah dan Rasulnya, kubitu kama kubital ladzina min qablihim, mereka akan dihinakan sebagaimana telah dihinakan orang-orang sebelum mereka. Wa qad anzalna ayatin bayyinat, dan sungguh Allah kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas. Walil kafirin azabun muhin, bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Beliau mengatakan muhaddatullah wazan fa'ala yufa'ilu, muhaddatullahi wa rasulihi mukhalafatuhuma wa ma'siyatuhuma khususan fil umuril fadhi'ah kamuhaddatillahi wa rasulihi bil kufur wa muadati awliya illa. Kata beliau rahimahullah, makna dari menentang Allah dan Rasulnya adalah menyelisihi Allah dan Rasulnya. Menyelisihi Allah dan Rasulnya dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul dan Rasulnya. Itu maknanya menentang Allah dan Rasulnya ketika seseorang itu menyelisihi dan juga bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan fil umuril fadhi'ah, terkhusus pada perkara-perkara yang besar, terkhusus pada perkara-perkara yang mengerikan, tentunya mukhalafah dan juga maksiat kepada Allah dan Rasulnya itu bertingkat-tingkat, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi nilai penyelisihan dan juga kemaksiatan kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Sampai kita tahu adanya dosa besar, adanya dosa kecil. Yang terbesar adalah, kata beliau, terkhusus pada perkara-perkara yang mengerikan, yang besar, yaitu menentang Allah dan Rasulnya dengan kekufuran. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mukhalafah dan juga kemaksiatan yang sangat besar, yaitu kemaksiatan dan mukhalafah yang sampai pada tingkat kekufuran. Tidak beriman nam kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga menentang Allah dan Rasulnya. Begitu juga memusuhi wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk kemaksiatan dan penyelisihan kepada Allah dan Rasulnya yang sangat berbahaya, sangat besar, adalah memusuhi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan besarnya memusuhi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, hadis qudsi yang sering kita baca, man adali, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa, kata Allah, yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan dengan dia. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, kubitu kama kubital ladzina min qablihim, mereka akan dihinakan, direndahkan sebagaimana telah dihinakan, telah direndahkan orang-orang sebelum mereka. Ai, makna dari kubitu, ai uzillu wa uhinu, mereka akan direndahkan dan dihinakan. Kama fu'ila biman qablahum jaza'an wifaqa, sebagaimana telah diperbuat kepada orang-orang sebelum mereka sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Khanahuddin a'azzani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwasannya nam menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akan dihinakan, direndahkan sebagaimana telah direndahkan orang-orang sebelum mereka, yakni orang-orang sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dibinasakan, direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Itu sebabnya tidak lain penyelisihan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga penyelisihan mereka kepada rasul-rasul mereka. Apa bentuk menyelisihi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu apa? Mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Itu namanya permusuhan, menentang Allah yang paling besar, sampai pada tingkat kekufuran. Nah, menyelisihi, bermaksiat kepada Allah, tingkatan terbesar, yaitu melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, penyelisihan kepada rasul-rasul mereka, juga penyelisihan yang terbesar, yaitu apa? Menolak, tidak percaya bahwasanya rasul yang diutus itu benar-benar rasul. Bukan semata-mata kayak Bani Israel kepada Nabi Musa. Kalau Bani Israel kepada Nabi Musa, naam, mereka banyak menyelisihi Nabi Musa, cuma bukan sampai tidak percaya kepada Nabi Musa. Apa maksudnya? Artinya apa? Juga penyelisihan, juga kemaksiatan kepada Nabi mereka. Tetapi orang-orang yang dibinasakan kemaksiatan mereka, penyelisihan kepada Nabi mereka, adalah kemaksiatan yang terbesar setelah apa? Kemaksiatan kepada Allah yang terbesar, yaitu kesyirikan, yaitu tidak menerima ataupun tidak mengimani bahwasanya mereka adalah para nabi yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, mereka benar-benar dihinakan. dibinasakan sebelum dihinakan di akhirat nanti, di dunia dihinakan, dibinasakan, direndahkan. Semuanya tidak lain dengan sebab dosa-dosa mereka menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-40, Allah mengatakan fakullan akhadna bidzanbihi. Kata Allah, semuanya, semua mereka dari kaumnya Nabi Nuh sampai seterusnya, semuanya kami hukum mereka. Fakullan akhadna bidzanbihi, semuanya kami hukum mereka, kami azab mereka, bidzanbihi, dengan sebab dosanya. Dengan sebab apa? Dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiban. Maka di antara mereka, kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 40, di antara mereka ada yang kami kirimkan kepada mereka hasiba, yaitu hujan batu dari langit. Hujan batu, kerikil dari langit disertai dengan angin yang sangat kencang, sebagaimana yang menimpa kaumnya Nabi Lut. Wa minhum man akhadathu shayhah, dan di antara mereka, kata Allah, ada yang menimpa mereka dihukum dengan petir yang menggelegar. Seketika mati semuanya mendengar petir yang sangat keras menggelegar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa minhum man khasafna bihil ardh, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi, sebagaimana kaumnya Nabi Lut, yang di bumi mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atasnya bagian bawahnya, kemudian kami tenggelamkan mereka. Begitu juga apa yang terjadi kepada Qarun. Apa yang terjadi kepada Qarun juga ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang kami tenggelamkan, yaitu apa yang menimpa kaumnya Nabi Nuh, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang menimpa Fir'aun dan juga bala tentaranya juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan Allah tidaklah menzalimi mereka, dan Allah tidaklah menzalimi mereka, akan tetapi diri mereka sendirilah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, kalau mereka telah direndahkan, telah dibinasakan, telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa-dosa mereka, maksudnya itu pelajaran bagi kita semuanya, jangan sampai melakukan perkara-perkara penyelisihan, kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya yang menyebabkan waliyazubillah akan dibinasakan, akan direndahkan, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka telah direndahkan dan juga telah dihinakan. Ini juga ayat-ayat ini sebagai ibrah, pelajaran bagi kita semuanya. Ayat ini Al-Ankabut ayat yang ke-40 yang menjelaskan jenis-jenis hukuman. Jenis-jenis hukuman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan beberapa jenis hukuman. Yang pertama disebutkan hasiba, yaitu dihujani dengan kerikil, dengan batu-batu kecil disertai angin yang kencang, begitu juga hujan. Kemudian teriakan yang menggelegar, petir yang menggelegar sampai memutus nyawa-nyawa manusia ketika itu yang tidak beriman kepada nabi mereka. Begitu juga ada yang ditenggelamkan ke dalam bumi, dan juga ada yang Allah tenggelamkan di air, di laut, di lautan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pelajaran selain pelajaran yang telah kita ambil tadi, yaitu berhati-hati dari perbuatan menyelisihi dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana perbuatan mereka, ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maha mampu untuk melakukan sesuatu yang menurut manusia mungkin perkara yang tidak mungkin. Mungkin menurut manusia itu enggak bakal terjadi. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu itu bukan perkara yang lumrah. Bukan perkara yang biasa. Nah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh. Apakah perkara yang lumrah? Orang berjalan di air kemudian orang berenang di air kemudian tenggelam? Lah, tidak demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan bukan perkara yang lumrah. Ini semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum banjir bandang yang besar itu, Nabi Nuh disuruh oleh Allah membuat kapal besar di mana? Di daratan. Nah, yang kapal besar itu enggak mungkin diangkat ke laut, ke lautan. Kalau kita kan membuat perahu, membuat kapal di darat kemudian diangkat ke sungai ataupun ke air dan seterusnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Nabi Nuh dia di daratan yang kering dengan terus setiap hari membuat kapal, bukan waktu yang sebentar, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai Allah mengatakan falamma marra alaihi qaumuhu sakhiru min. Allah mengatakan ketika kaumnya melewati Nabi Nuh, mereka mengolok-olok, ngapain bikin kapal seperti ini di daratan. Nah, maka Allah mengatakan kalau menyuruh Nabi Nuh untuk menjawab, kalau kalian mengolok-olok aku, maka Allah akan mengolok-olok kalian. Atau yang semakna, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata hujan turun dari atas menurunkan air yang sangat banyak, bumi mengeluarkan air yang sangat banyak mata airnya, sampai banjir seluruh bumi ketika itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada daratan yang tersisa. Nah, bahkan gunung-gunung tenggelam, gunung-gunung tenggelam, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang tersisa dari daratan. Sampai Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, nah, dia mengatakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Naam, atau Nabi Nuh mengatakan ya bunayyir kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo mari sini, naik ke atas kapal ini, jangan engkau bersama orang-orang yang kafir. Jawaban anaknya Nabi Nuh, dia mengatakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Naam, dia mengatakan aku akan berlindung, aku akan naik ke puncak gunung yang akan melindungi aku dari air. Tapi Allah mengatakan, qala, Nabi Nuh mengatakan, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang bisa melindungi pada hari ini dari urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini maknanya bukan perkara yang lumrah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangan, enggak mungkin. Nah, orang-orang yang jauh dari air, jauh dari lautan, enggak mungkin diazab dengan, nah, bukan perkara yang enggak mungkin. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha mampu sebagaimana umat-umat terdahulu. Dan dari jenis-jenis azab ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi menunjukkan kekuasaan Allah, lihat kaumnya Nabi Hud. Nah, kaumnya Nabi Hud yang mereka membuat rumah-rumah yang sangat tinggi dari batu-batuan, dipahat gunung-gunung, dibelah, ya kan, afdin rahimani wa rahimakumullah, membuat apa? Rumah-rumah anti gempa. Membuat apa? Rumah-rumah anti gempa, supaya kalau gempa tidak pengaruh dengan rumah-rumah mereka. Ternyata ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah membinasakan mereka bukan dengan gempa, bukan pula dengan banjir, bukan pula dengan angin topan dan seterusnya, tetapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teriakan yang menggelegar, petir yang menggelegar yang mematikan nyawa-nyawa mereka semuanya. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan seterusnya dari hukuman-hukuman yang Allah berikan berbagai jenis tadi, hujan batu kepada kaumnya Nabi Lut, kemudian bumi dibalik yang atas jadi bawahnya dan sebaliknya. Itu semuanya perkara-perkara yang tidak bisa diperhitungkan oleh apa? Oleh pikiran-pikiran manusia, perkiraan-perkiraan manusia. Sebagai contoh kecilnya, apa yang terjadi di Kalimantan sana, sampai dikatakan gak pernah sampai banjir seperti ini. Tidak pernah sampai banjir seperti ini bertahun-tahun. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang menduga sama sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Terlebih lagi ketika air laut semuanya ke daratan. Itu perkara-perkara yang menurut perhitungan manusia adalah perkara yang tidak mungkin, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menghendaki cukup dia mengatakan kun, maka jadilah, kata Allah tabaraka wa taala. Sehingga intinya, tidak boleh bagi seseorang atau bagi orang-orang yang berbuat dosa untuk menganggap mustahil hukuman Allah itu tuh turun. Orang-orang yang jauh dari lautan, dari air, jangan sampai dia mengatakan mustahil akan banjir. Begitu juga yang lainnya, dikarenakan hukuman Allah kepada umat-umat terdahulu itu semuanya di luar perkiraan. Di luar apa? Kebiasaan. Begitu juga apa yang terjadi kepada kaumnya ataupun Qarun, ditenggelamkan di dalam bumi. Buminya geruk ke bawah. Jatuh ke bawah semuanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga intinya adalah jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang menyebabkan kita waliyadzubillah dihinakan, direndahkan, diazab oleh Allah sebagaimana mereka telah direndahkan, dihinakan dan juga diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata As-Sa'di rahimahullah, mereka direndahkan, mereka dihinakan sebagaimana telah diperbuat kepada orang-orang sebelum mereka, jazaan wifaqo, sebagai balasan yang setimpal. Kemudian kata beliau, walaisa lahum hujjatun 'ala Allah, dan tidak ada bagi mereka hujjah atas Allah. Fa innallaha qad qamat hujjatuhul balighatu 'alal khalqi. Maka sesungguhnya Allah sungguh telah tegak hujjahnya, hujjahnya yang tinggi terhadap makhluknya. Wa qad anzala minal ayatil bayyinat wal barahini ma yubayyinul haqa'iqa wa yuwaddihu al maqasida faman ittaba'aha wa 'amila 'alayha fahuwal muhtadin al faizin. Kata Sa'di rahimahullah, dan sungguh Allah telah menurunkan ayat-ayat yang jelas dan juga bukti-bukti yang menjelaskan hakikat-hakikat sesuatu dan menjelaskan maksud-maksudnya, maka barang siapa yang mengikutinya dan barang siapa yang mengamalkannya, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan juga orang-orang yang akan mendapatkan apa? Keberuntungan, kemenangan. Maka dalam akhir ayat ketika Allah menyebutkan hukuman-hukuman kepada umat terdahulu, Allah mengatakan tadi apa? Wa ma kana Allahu liyazlimahum Walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Yaitu apa? Dengan sebab kemaksiatan dan juga dosa-dosa mereka. Maka barang siapa, kata Sa'di rahimahullah, yang mengikuti hidayah, mengikuti bukti-bukti tersebut dan mengamalkannya, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan juga ataupun kemenangan. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha menjelaskan bagi orang-orang yang mengikuti hidayah, mengikuti Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan juga dia tidak akan sengsara. Famanittaba'a hudaya, barang siapa, kata Allah, yang mengikuti petunjukku, fala, dalam ayat yang lain, fala khaufun 'alaihim wa lahum yazanun, mereka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam surah Thaha ini Allah mengatakan fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti, yang mengamalkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidayahku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan juga dia tidak akan sengsara. Perhatikan dua kalimat, fala yadhillu wala yashqa, tidak akan tersesat dan juga tidak akan sengsara. Faedah apa ini? Faedah duniawiyah, faedah diniyah, dan juga faedah duniawiyah. Tidak akan tersesat dari si agamanya, dia akan terbimbing terus menerus. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tidak akan sengsara baik di dunia dan juga di akhirat. Karena ada pandangan, ada pendapat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau orang-orang yang mengikuti hidayah, orang-orang yang mengikuti jalan tauhid, jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya susah. Hidupnya apa? Sengsara. Susah, ya fa nahidin rahimani wa rahimakumullah. Jawabannya tidak sama sekali. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, maka tidak akan sesat dan juga tidak akan sengsara dia kehidupannya. Nah, ini fa nahidin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan fahuwa minal muhtadin al faizin, dia termasuk orang yang mendapatkan hidayah, yakni la yadhillun, tidak sesat. Al faizin, orang yang beruntung, orang yang berbahagia, bukan orang yang yaskun, bukan orang-orang yang sengsara. Itulah bagi orang-orang yang mengikuti dan mengamalkan hidayahnya Allah tabaraka wa taala. Walil kafirina biha azabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir kepadanya, yakni kepada bukti-bukti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka azab yang menghinakan, ay yuhinuhum wa yudhilluhum, yang menghinakan mereka dan merendahkan mereka. Kama takabbaru an ayatillah ahanahum wa adzallahum, sebagaimana mereka sombong terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah hinakan mereka dan juga Allah rendahkan mereka. Khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini apa yang bisa kita baca dari tafsir Sa'di rahimahullahu taala dan juga beberapa tambahan faedah. Adapun ayat yang ke-6 dan ke-7 nampaknya enggak sempat untuk dibacakan karena sudah habis waktunya, sudah masuk Isya insyaallah. Maka insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kalau ada kekeliruan mohon diperbaiki.